قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan yang tersedia pada sisiku telah siap. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sesembahan yang lain beserta Allah. Maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.